السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian tafsir yang ringkas, Taisir Al-Karim Ar-Rahman, oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Dan masih kita pada ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang ke-208 dan 209 dari surat Al-Baqarah, yaitu ucapan Allah subhanahu wa ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduun mubin. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam as-silm, yang dikatakan oleh Ad-Dhahhak dan juga Ikrimah wa Mujahid wa Tawus wa Qatada wa Suddi dan Ibn Zaid, semuanya menyatakan bahwa as-silm ay ya'ni al-Islam. As-silmi adalah al-Islam, berarti maknanya wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah dan jangan mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan merupakan musuh yang sangat nyata. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, dikatakan oleh Ikrimah, atau Ikrimah menganggap bahwa ayat ini turun berkaitan dengan beberapa orang yang Yahudi yang masuk Islam, tetapi memberikan syarat-syarat. Sebagian mereka ada yang menyatakan kami mau masuk Islam, tapi kami tetap dengan keyakinan kami memuliakan hari Sabtu. Sebagian lain menyatakan kami masuk Islam di siang hari saja, tapi malam hari kami tetap memakai Taurat yang kami dapat dari Musa katanya alaihi salam. Maka dikatakan dengan jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi membacakan ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Jangan separuh-separuh. Tidak dikatakan beriman kalau pada sebagian dia percaya dan pada sebagian yang lain dia tidak percaya. Dan tidak dikatakan mukmin kalau dia menerima sebagian ayat-ayat Al-Quran dan menolak sebagian yang lain. Atau menerima keislaman dari satu sisi dan dia tetap dalam kekafirannya di sisi lain. Maka itu tidak dikatakan mukmin. Udkhulu fisilmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tattabi'u khutuwatish syaitan. Dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, la yumkin an la yatasawwar, la yumkin wa la yatasawwar illa bi mukhalafati turuqish syaitan. Masuk ke dalam Islam secara keseluruhan tidak mungkin terwujud dan tidak mungkin tergambar seperti apa tanpa menyelisihi jalan-jalan syaitan. Dukhul fil islami kafah, masuk ke dalam Islam secara keseluruhan enggak akan terwujud tanpa menyelisihi jalan-jalan syaitan. Enggak akan yutasawwar, enggak akan tergambar kayak apa Islamnya kalau dia tidak mau meninggalkan langkah-langkah syaitan. Oleh karena itu Allah katakan, "Wala tattabi'u khutuwati syaitan." Ikuti jalan Islam secara keseluruhan dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Karena keislaman dengan langkah syaitan bertentangan. Jalan Islam dengan jalan syaitan bertentangan 180 derajat. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Sehingga barakallahu fikum, kalau perintah Allah untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, maka tentunya tidak akan terwujud dukhulul Islam kafah illa bimukhalafati turuqis syaitan, kecuali harus dengan menyelisihi langkah-langkah syaitan. Oleh karena itu Allah katakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Ay fil amal bima'asillah, termasuk langkah-langkah syaitan adalah mengerjakan kemaksiatan-kemaksiatan. Sudah pernah kita bahas ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau yang ra'i', yang sangat bagus, Ighatsatul Lahafan. Demikian pula di dalam kitab Ad-Da'u Wad-Dawa, bahwa syaitan mengajak kepada kekafiran kalau dia tidak mau dan menolak, maka diajak kepada kebid'ahan. Kalau menolak masih kokoh imannya, diajak kepada dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa besar juga dia menolak, masih kokoh imannya, diajak kepada dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa kecil juga dia masih kokoh, tidak mau mengerjakan dosa kecil, diajak untuk mengerjakan yang mafdul, meninggalkan yang fadil. Diajak untuk mengerjakan yang kalah keutamaannya dan meninggalkan yang lebih utama. Meninggalkan yang lebih utama, mengerjakan yang di bawahnya. Meninggalkan yang fadil, mengerjakan yang mafdul. Mengapa yang terakhir ini syaitan mengajak? Dan ini barakallahu fikum yang dikatakan oleh beberapa ulama termasuk Ibnu Qayyim rahimahullah. Maka syaitan kadang mengajak kepada kebaikan. Hati-hati dari makar-makar syaitan. Syaitan kadang mengajak kepada amalan-amalan baik. Tetapi syaitan aduun lakum, musuh bagi kalian, sehingga tidak mungkin mengajak kepada kebaikan. Kenapa kok kali ini mengajak kepada kebaikan? Ternyata ada makar di balik itu. Ternyata agar meninggalkan yang lebih baik. Ini sedang aktif dalam dakwah. Ini sudah waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa yang lebih bagus ucapannya daripada yang da'a ilallah wa amila salihah? Siapa yang lebih bagus ucapannya daripada orang yang berdakwah kepada Allah? Ini sudah tinggi sekali. Ternyata syaitan mengajak untuk sesuatu yang baik. kamu itu harus pentingkan keluarga kamu, kamu itu harus begini, kamu itu harus begini. Kok dengaren siapa kok baik? Ada apa ini? Ternyata agar meninggalkan yang lebih afdal. Sehingga ikhwan ibn a'azakumullah, ketika selesai Fathu Mekah, ketika sudah dimenangkan kaum muslimin, setelah mereka dalam keadaan gembira dengan masuknya kaum muslimin atau masuknya manusia ke dalam Islam berbondong-bondong, mereka berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kita sudah dimenangkan, Mekah sudah dibuka, manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja, tidakkah sebaiknya kita berhenti dulu jihad dan kita ngurusi keluarga-keluarga kita? Ditulis atau diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam Syama'il Muhammadiyah riwayat ini. Maka kemudian dibacakan oleh Rasulullah SAW ayat yang turun ketika itu, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan lemparkan diri kalian pada kehancuran. Subhanallah. Meninggalkan jihad walaupun dengan alasan keluarga tadi, dikatakan kalian melemparkan diri kalian pada kehancuran. Khamilina hazakumullah kaum muslimin sahabat. Ini diingatkan oleh Allah, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Naam, mengurusi keluarga baik, silakan, tapi jangan meninggalkan jihad. Jangan meninggalkan jihad bil qalam, jihad bid da'wah, jihad bil ilmi, jihad bisaybi wassinan. Jangan ditinggalkan dengan alasan itu. Khamilina hazakumullah. Syaitan membisikkan pada beberapa munafikin untuk jangan berangkat jihad. Tetapi syaitan tidak berkata jangan jihad, tidak. Ingat, kalian akan berangkat ke Romawi. Romawi itu negeri yang wanita-wanitanya sangat cantik-cantik. Leher mereka seperti lehernya ceret, panjang, dan mereka menganggap cantik kalau panjang itu. Jenjang lehernya yang begini dan begini dan begini, putih-putih mereka. Kalian gak akan sanggup menawan syahwat kalian. Kalian gak akan bisa tahan dengan godaan wanita di sana. Terbawa oleh langkah syaitan, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kami orang-orang lemah, khawatir terfitnah dengan wanita-wanita di sana, kami tidak berani untuk berangkat ke sana. Anda khawatir fitnah wanita. Ikhwan ibn a'azakumullah, Allah sebutkan dalam Al-Quran ayatnya yang mereka menyatakan, wala taftinni, ya Allah, ya Rasulullah, jangan fitnah aku, jangan sampai aku terfitnah. Kata Allah, ala fil fitnati saqatu, ketahuilah bahwa mereka sudah terjatuh dalam fitnah. Ketahuilah bahwa mereka sudah terjatuh dalam fitnah. Kapan? Ketika tidak mau berangkat jihad dengan alasan itu. Beberapa aliran-aliran sufi tidak mau ingkarul munkar, tidak mau jihad, tidak mau dakwah, tidak mau keluar rumah, bertapa di rumahnya, terus berzikir dengan alasan saya menjaga hati, gak berani saya kalau keluar banyak fitnah. Langkah syaitan. Jangan dikira engkau sedang berbuat baik, itu langkah-langkah syaitan, meninggalkan sesuatu yang afdal dengan alasan-alasan mereka yang dikira itu lebih afdal, padahal yang itu yang lebih afdal. Ini khunidina azakullakum muslim yang sahramati. Ala fil fitnati saqatu. Ala fil fitnati saqatu. Justru mereka telah jatuh ke dalam fitnah ketika mereka menolak jihad, ketika mereka tidak mau berangkat dalam jihad dengan alasan-alasan tersebut. Ila akhirih. Kalau mereka dalam keadaan meninggalkan perjuangan fi da'wah ilallah misalnya, mereka sudah mulai terpisah dengan orang-orang yang bergelut dalam da'wah, syaitan akan lebih mudah mengajaknya pada perkara yang lebih jelek lagi. Diajak pada dosa kecil. Ini kecil. Habis dosa kecil dikerjakan oleh mereka, akan semakin ringan mengerjakan dosa besar. Begitu kerjakan dosa-dosa besar, akan dibisikkan bahwasanya kalau engkau beralasan dengan alasan ini, enggak jadi dosa. Maka yang tadinya dosa besar jadi bid'ah. Karena sekarang tidak lagi dia mengerjakan dosa dengan merasa itu dosa, tetapi dia punya alasan, kalau begini enggak apa-apa. Dosa besar ini kalau dengan alasan itu enggak apa-apa, jadi bid'ah. Setelah itu sampai kepada kekafiran, kesesatan, penyimpangan, semakin jauh semakin jauh. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, kata Allah, jangan ikuti langkah-langkah syaitan, dari yang paling kecilnya jangan. Nanti akan terseret pada langkah kedua. Nanti akan terseret pada langkah yang ketiga. Nanti akan terseret pada langkah yang keempat yang lebih mengerikan, lebih mengerikan, lebih mengerikan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Hati-hati. Maka semua tindak tanduk kita, langkah-langkah kita harus terbimbing dengan ilmu. Mana yang lebih afdal? Seorang ulama diajak, ya syekh, ya imam, si fulan meninggal dunia, ayo kita takziah. Baik. Dia berdiri depan pintu, berpikir sejenak. Kemudian berangkat. Baik, kita berangkat. Ditanya sama muridnya, Yesya, kau berpikir apa tadi barusan? Aku menghitung. Aku menghitung. Karena engkau mengajak aku dalam keadaan aku sedang membahas kitab ini, membahas kitab itu. Aku perbandingkan apakah ini atau itu. Khawatir. Aku terbawa pada langkah syaitan dari yang afdal kepada yang mafdul. Dipikir, dihitung oleh dia. Tapi ketika dia melihat kalau dia tidak berangkat nanti akan ada efek jeleknya pada masyarakat ini. Dan begitu, dihitung oleh dia. Dihitung secara ilmu. Khawatir terbawa kepada perkara-perkara yang tadi. Karena yang aku sini sedang tidak sedang nganggur, aku sedang beramal. Sedang beramal dengan ilmu, mengkaji ilmu, membahas, mencari berbagai macam hadis, sedang menulis hadis. Kemudian dia berpikir, aku akan lanjutkan setelah pulang dari sini. Kembali kepada kitab. Innahu lakum aduun mubin. Karena syaitan adalah musuh yang nyata. Yang sangat jelas maksudnya. Mubin sangat jelas. Ayal aduul mubin. Wal aduul mubin la ya'mur illa bisu'i wal fahsya. Tentunya musuh yang sangat jelas enggak mungkin menyuruh pada kebaikan. Tidak mungkin menyuruh kecuali pasti pada kejelekan-kejelekan, fahisya, dosa-dosa. Wa ma bihi darar 'alaikum, dan pasti mengajaknya kepada madarat. Walamma kana al-'abd la budda an yaqa' minhu khalal wa zalal. Kemudian diakhiri ayatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat fa in zalaltum. Karena ketahuilah bahwa manusia mesti akan tergelincir. Manusia mesti akan jatuh ke dalam kesalahan-kesalahan. Khalal cacat, zalal tergelincir. Maka Allah katakan fa in zalaltum, kalau kalian tergelincir atau kalian jatuh ke dalam dosa, setelah datang keterangan yang jelas, setelah datang ilmu, setelah tahu bahwa itu haram, min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, setelah datang pada kalian bayyinat, awas, kata Allah, diancam. Fa'lamu annallaha azizun hakim, ketahuilah bahwa Allah maha aziz, maha mulia, maha tinggi, dan maha memiliki hikmah. Hakim, maha memiliki hikmah. Wa fihi min al-wa'id asy-syadid, dari dua sifat ini ditunjukkan merupakan ancaman keras. Ancaman keras. Dan tentunya diancam karena Allah katakan mim ba'di ma ja'atkumul bayyinat, kalau engkau menyimpang setelah datang keterangan yang jelas. Ini menunjukkan kalau yang tidak tahu, kalau yang tidak mengerti atau lupa alfa, maka rufi al-qalam, dimaafkan. Tetapi masalahnya min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, masalahnya sudah datang pada kalian keterangan yang jelas bahwa itu haram, itu bid'ah, dan itu begini dan begitu, kemudian tetap kau kerjakan. Fa'lamu annallaha azizun hakim, ketahuilah bahwa Allah Maha Mulia lagi Maha Hikmah. Wa min hikmatihi an yu'adzib man adnab, wa min hikmatihi an yu'adzib al-kafarat al-fajarah. Tentunya termasuk hikmah Allah yang sangat tinggi adalah mengadab orang-orang yang pantas dia azab, yang menyimpang sesat dalam keadaan tahu yang benar, yang menentang kebenaran dalam keadaan dia tahu itu hak. Dan ini merupakan takhwif, ma yujib tarkaz zalal, yang mengharuskan kita meninggalkan penyimpangan, meninggalkan ketergelinciran, meninggalkan kesalahan-kesalahan. Karena Allah Azizul Qahirul Hakim, karena Allah Aziz Maha Mulia, Al-Qahir Maha Tinggi, Al-Hakim yang Maha memiliki hikmah. Idza 'asahul 'asi qahharahu biquwwati. Kalau ada seorang yang bermaksiat, Allah akan balas dia. Wa'adzabahu, dan Allah akan adab dia sesuai dengan hikmahnya. Fa inna min hikmatihi, karena termasuk hikmah Allah adalah mengadab ahli maksiat. Termasuk hikmah Allah adalah mengadab para junah. Junah bentuk jamak dari jani. Jani adalah pendosa. Ikhwani fiddin, a'azakum lakum muslimin yang saya hormati. Ayat berikutnya diingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahum. Tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya kepada mereka Allah Subhanahu wa taala. Yang turun memang bisa bermakna melihat, tetapi di sini bermakna menunggu. Tidaklah mereka menunggu, dari kata intidhar, intadhara yantadhiru, menunggu. Tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya kepada mereka Allah Subhanahu wa taala. Diiringi dhulalin minal ghamam, diiringi ghamam, nanti akan ditafsirkan apa makna ghamam. Wal malaikatu wa qudiyal amr, dan juga malaikat-malaikat, dan kemudian diputuskan keputusan. Wa ilallahi turja'ul umur, dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala segala urusan. Yani apa yang kita tunggu sekarang ini kecuali kematian. Setelah kematian, maka kemudian kebangkitan. Setelah kebangkitan, kemudian mahsyar. Setelah mahsyar, kemudian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan datang diiringi ghamam. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Rahimani wa rahimakumullah. Di sini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya dan tentang hari kiamat. Masih mengandung ancaman. Tadi kan dikatakan fa in zalaltum, kalau kalian menyimpang, min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, setelah datang pada kalian keterangan yang jelas, maka ketahuilah bahwa Allah Azizun Hakim, dan ketahuilah tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya Allah untuk memutuskan keputusan-keputusan. Tidaklah mereka menunggu kecuali hisab, yaum, hari ketika mereka dibalas. In syarran fa syarrun, in khairan fa khairun. Berarti masih mengandung ancaman. Lihat kata Syekh Sa'di dalam tafsirnya, hadza fihi min al-wa'id asy-syadid. Kata beliau, ini pun terkandung di dalamnya ancaman. At-tahdid, mengancam. Matan khali' lahul qulub, yang menyebabkan hati-hati ini goncang, tercabut. dengan ancaman ini. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman dalam ayat ini, hal yantadiru sa'un fil fasadi fil ardi al-muttaba'un li khutuwati syaitan al-muttabi'un li khutuwati syaitan an-nabiduna li amrillah illa yawmal jaza' bil a'mal. Karena maknanya dikaitkan dengan ayat sebelumnya, tidaklah mereka menunggu, mereka yang berupaya di muka bumi dengan kerusakan-kerusakan, mereka yang mengikuti langkah-langkah syaitan, mereka yang menuruti hawa nafsunya, mereka yang melemparkan perintah Allah, mereka yang tidak mau mentaati perintah Allah, tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya hari pembalasan. Karena akan berakhir di hari pembalasan. Yaumul jaza bil amal. Alladzi qad khasyya min al ahwali al khusyya min al ahwali wasyada'idi wal fadha'i. Yang khusyya, yang diliputi dengan ahwal kengerian-kengerian, dengan ha besar dari kata haul, artinya kengerian-kengerian. Wasyada'id, kedahsyatan-kedahsyatan. Wal fadha'i', perkara-perkara yang menakutkan. Ma yuqalqil qulub adh-dhalimin, apa yang akan membuat goncang hati-hati orang zalim. Kalau diingatkan hari kebangkitan. Wa yahiqqu bihi al-jazaa' as-sayyi' 'ala al-mufsidin, yang tentunya pantas bagi mereka untuk mendapatkan jaza as-sayyi, pantas untuk mendapatkan balasan yang jelek atas orang-orang mufsidin, atas orang-orang yang merusak di muka bumi. Dan sudah pernah disampaikan, merusak di muka bumi adalah berdosa, karena dosa itu merusak, merusak dirinya, merusak lingkungannya, merusak semua yang ada di muka bumi. Burung-burung di sarangnya mati karena perbuatan dosa manusia. Beberapa orang bertanya, apa hubungannya burung-burung mati di sarangnya? Itu ucapan sahabat, dinukil dalam Ad-Da'u wad-Dawa. Burung-burung mati di sarangnya karena dosanya manusia. Khamilina'azakumullah, kaitannya sangat jelas. Karena dosa-dosa manusia menghalangi barakah, terhalang turunnya barakah dari langit dan terhalang keluarnya barakah dari bumi. Karena keluarnya barakah dari bumi dan turunnya barakah dari langit adalah karena ketakwaan. Law amana ahlul qura wattaqau la fatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ard walakin kadzabu. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, akan turun barakah dari langit dan dari bumi. Tetapi sayang, kata Allah, walakin kadzabu, tapi mereka mendustakan, maka Allah halangi barakah dari langit dan dari bumi, justru Allah turunkan azab. Kalau dari bumi tidak tumbuh barakah, tidak tumbuh buah-buahan karena dosa-dosa manusia, burung-burung mati enggak dapat makan. Ketika dari langit tidak turun hujan karena terhalang dengan dosa-dosa manusia, Allah tahan al-qatar, Allah tahan hujan. Maka niscaya burung-burung akan mati di sarangnya, kekeringan, tidak mendapatkan makan, tidak mendapatkan air, karena manusia, ulahnya manusia. Zahar al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, muncul kerusakan di daratan dan di lautan, bima kasabat aydin nas, karena apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Qanibdina azakumullah. Sehingga dosa-dosa, walaupun dosa itu sepertinya merusak dirinya sendiri, tidak merugikan orang lain, tetapi itu pun dianggap sebagai merusak di muka bumi. Yufsiduna fil ardi. Wadhalika annallaha ta'ala yatwi samawati wal arda wa tunzil al kawakib wa tukawwir al syams wal qamar wa tunzil al malaikatul kiram فتحيط بالخلائق وينزل الباري تبارك وتعالى. Yang demikian, ancaman-ancaman tadi karena Allah pada hari itu, pada hari kiamat nanti, yatwi samawati wal ard, Allah akan menggulung langit dan Allah akan benturkan bumi, dan Allah akan jatuhkan bintang-bintang, Allah akan gulung matahari dan bulan, Allah hancurkan. Dan itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan dan kemudian Allah hancurkan, terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Qanibdin a'azakumullah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala membenturkan matahari dengan bulan dan bumi di tengahnya, ketika Allah turunkan potongan-potongan langit, Allah lemparkan bintang-bintang, maka saat itu terjadilah kehancuran hari kiamat. Apa yang mereka tunggu? Ya al-mujrimin, wahai zalimin, wahai pendosa, wahai ahli maksiat, apa yang kalian tunggu? Kecuali yaumul hisab. Apa yang kalian tunggu? Kecuali yaumul qiyamah. Apa yang kalian tunggu kecuali datangnya Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghisab kalian dan menghitung kalian, siapa yang berbuat baik, siapa yang berbuat jelek. Dan Allah akan membalas dengan balasan-balasan yang sangat adil. Itu yang kalian tunggu. Kehidupan di dunia berapa lama? Sebentar, tidak lama. Selebihnya kehidupan abadi yaumul qiyamah. Maka ini menunjukkan ancaman. Ini menunjukkan ancaman. Wa yanzilul bari wa tabaraka wa ta'ala. Maka al-bari, Allah subhanahu wa ta'ala akan turun dan akan datang menghisap mereka. Fi dulalin minal ghamam, diiringi ghamam. Disebutkan dalam beberapa tafsir, ghamam secara lughah, secara bahasa, maknanya awan atau sesuatu yang memiliki naungan. Bukan Allah yang dinaungi, bukan sama sekali. Artinya dengan naungan yang menaungi mereka, menaungi manusia-manusia ketika itu. Khonibrina azakumullah. Adapun bentuknya, berbagai macam tafsir dari para ulama. Oleh karena itulah Syekh Sa'di tidak menyebutkannya di sini. Karena tidak ada riwayat-riwayat yang sangat kokoh kuat menerangkan apa bentuknya. Sebagian menyatakan bahwa yang dimaksud adalah hijabnya. Wa hijabuhu nur. Hijab Allah Subhanahu wa taala dan hijabnya adalah nur. Cahaya dan berlapis. Cahaya, kegelapan, kemudian cahaya lagi, kemudian kegelapan lagi, kemudian air, kemudian cahaya. Sebagian menyatakan demikian dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Sebagian lagi menyatakan bahwa itu adalah kumpulan permata, berlian dan segala macam yang demikian. Permata-permata diiringi dengan itu yang berkilauan. Sebagian lagi menyatakan dengan berbagai macam kalimat-kalimat yang jelas, barakallahu fikum, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala datang. Sifat datang adalah sifat yang diterima oleh ahlu sunnah, diimani oleh para ulama ashabul hadis, bahwa Allah memiliki sifat maji, ja'a, dan sifat ityan, ya'ti. Dalam ayat ini disebut ya'ti. Hal yanduruna illa an ya'tiyahum, ya'tiyahumullahu. Lafdul jalalah dengan tanda rafa' dhammah menunjukkan fa'il. Fa'il dari kata ya'ti. Tapi kan dalam ayat lain ya'tiya amrullah. Betul, di ayat lain datang urusan Allah. Tapi di sini datang Allah. Ini memberitakan, ini memberitakan. Tidak bertentangan satu sama lain. Dan tidak kemudian yang ini diseret pada makna lain. Bukan, bukan datang Allah. Tapi datang Amrullah. Ayat lain menyatakan Amrullah. Tapi di sini ya'tiyahumullahu sebagai fa'ilnya, sebagai pelakunya dari kata ityan, ata ya'ti ityan. Maka Allah memiliki sifat ityan, sifat naji, datang tentunya sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan ketinggiannya, sesuai dengan kemuliaannya. Adapun seperti apa kita tidak tahu. Dan tidak perlu menebak-nebak seperti apa, enggak perlu membayang-bayangkan seperti apa, pasti akan salah karena kalian tidak tahu zat Allah seperti apa, apalagi datangnya. Sama seperti hadis nuzul Allah yanzil ila sama'id dunya, Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Bagaimana turunnya? Fa'alibina'azakumullah. Tidak ada yang tahu seperti apa. Kita tidak tahu zat Allah seperti apa, apalagi turunnya. Dan jangan memaksakan diri untuk menebak-nebak. Jangan memaksakan diri untuk membayangkan seperti apa, seperti apa, seperti apa. Tidak ada perintah untuk membayangkan, enggak ada perintah untuk memikirkan seperti apa. Perintahnya adalah percaya dengan ayat dan hadis, beriman bahwasanya Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir dan menawarkan man yad'uni fa astajibulah, man yastaghfiruni fa aghfirulah, man yas'aluni fa u'tiyah. Itu saja. Kita imani, kita percaya, titik. Kayak apanya? Wallahu ta'ala a'lam. Yang pasti tidak sama dengan makhluk. Yang pasti tidak sama dengan turunnya fulan dari mimbarnya. Tidak sama dengan turunnya Syekhul Islam dari mimbarnya. Tidak sama dengan turunnya Al-Ash'ari dari mimbarnya. Tidak sama dengan turunnya Al-Maturidi. Tidak sama. Tidak sama dengan makhluk apapun. Hanya saja ketika ditanya seorang gubernur, kaifa yanzil, bagaimana turunnya? Karena yang nanyanya Amirul Mukminin, khalifah, maka beliau dengan sabar menjawab, rahimallahu al-amir, semoga Allah merahmati al-amir, semoga Allah merahmati penguasa. Tidak bisa ditanya tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang tahu seperti apa. Qanibna azakumullah. Itu jawabannya. Dalam kesempatan lain ketika Amirul Mukminin nanya yang semirip dengan itu, dijawab rahimallahu al-amir. Apakah engkau beriman kalau Allah datang yaumul qiyamah? Ayat ini tadi. Apakah engkau beriman wahai Amirul Mukminin bahwa nanti ya'tiyahumullah, Allah akan datang yaumul qiyamah? Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, akan datang Allah dan para malaikatnya yang berbaris-baris. Engkau beriman? Aku beriman. Bukankah itu yaumul qiyamah? Kata si khalifah, kata Amirul Mukminin ketika itu. Bukankah itu yaumul qiyamah? Rahimallahul amir, semoga Allah merahmati al-amir. Memang itu hari kiamat. Wa man yamna'uhu, siapa yang menghalangi Allah yang bisa datang yaumul qiyamah untuk datang sepertiga malam terakhir ke langit dunia? Lihat faqihnya ulama. Rahimallahul amir, kalau bisa datang yaumul qiyamah, apa yang menghalanginya untuk datang pada sepertiga malam terakhir? Baru paham. Maka soal ada dua. Soal yang mustarsyid, minta bimbingan. Dan ada soalul mu'anid. Kalau soalul mu'anid, pertanyaan menentang, enggak perlu dijawab. Usir saja dari majlis. Pergi kamu dari sini. Seperti Imam Malik rahimahullah. Bahwa itu tidak bisa ditanya. Diam kamu. Pertanyaan bidah. Tetapi kalau pertanyaannya mustarsyid, memang dia minta bimbingan, maka bimbinglah. Kamu beriman dengan sifat maji, sifat etian? Ya tentu, karena itu ada dalam Al-Quran. Kalau turun kan tidak ada dalam Al-Quran. Kalau Allah bisa datang yaumul qiyamah, kenapa tidak bisa datang pada hari ini ke langit dunia? Oh, mudah dipaham. Maka dia mudah menerima. Aman Nabi, kami beriman dengannya. Kulun min inda rabbin. Aslah taufiq al-afiyah. Wa nasrul hidayah wa rahmat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha ilan. Sakuraka wa atubu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.